Sabidu akito sadayu mamata haria galomba den tanggung sakit den tanggung malape adi ka urang den tanggung sakit den tanggung malape adi ka sampai hati manula jiko di paso kajodoh biaso sajo manula jiko di paso kajodoh biaso sajo Dan hati kau udah saja. saya.